Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kiangge telah menyebutkan amanat dari pasal 33 UUD 45 memiliki esensi yang sama dengan aturan yang dijalankan oleh negara-negara ekonomi maju penganut sistem ekonomi welfare state di Eropa dan Asia. Menurutnya, salah satu alat kelengkapan yang menopang negara-negara welfare state dalam menciptakan kestabilan serta ketahanan pangan mereka adalah adanya lembaga pengelola dana ekalisasi yang di Indonesia pernah dijalankan oleh lembaga bernama Badan Urusan Logistik atau Bulog. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangge. Baik Pak Kwi, jika di negara welfare state menjalankan lembaga mirip Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan mereka, mengapa di sini Bulog jadi seperti anak tiri yang diwajibkan memperoleh laba? Nah, itu dia. Lucunya bukan main. Di sini teriak-teriak memberi subsidi kepada petani. Itu kok lucu. Itu di Amerika pun begitu, di seluruh dunia begitu. Nah, di sini dibentuknya Bulog kan atas dasar itu. Tapi sudah tidak paham lagi mereka sekarang apa fungsi Bulog yang sebenarnya. Yang di satu pihak memberi pendapatan yang cukup untuk produsen, para petani, tetapi juga membuat harga itu terjangkau. Nah, jika begitu, apakah Bulog harus terus merugi, Pak Kwi? Belum tentu. Oleh karena Bulog kan bisa mempermainkan harga yang ada di internasional, kalau lagi oversupply, harga di luar negeri itu murah. Nah, harga di luar negeri yang murah sekarang ini kalau sedang terjadi demikian, diimpor dan disimpan oleh kartel. Mereka lah yang menikmati lagi. Jadi, pada dasarnya kalau kita usut, disebabkan karena ideologi yang sudah tertancap yang namanya neoliberal. Artinya pemerintah tidak boleh ikut campur lah, serahkan semuanya kepada mekanisme pasar. Ini adalah pikiran yang sangat kuno, yang sudah tidak dianut di mana-mana. Tapi kita masih demikian, yang sulit, buat saya sulit memahami apa kira-kira. Apa tidak paham, apa keyakinan, atau apa. Kalau dari pengusahanya jelas, mereka ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya kan. Tapi regulatornya ikut saja gitu. Nah, kemarin Bapak juga sempat mengkritisi kurang efektifnya peran KPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di tanah air. Lantas, seperti apa seharusnya mereka bekerja? Apakah hanya berdasarkan delik aduan atau harus melakukan investigasi langsung, Pak? Ya, dua-duanya, delik aduan harus ditangkapi dengan serius. Mereka harus orang-orang pandai yang dan mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk betul-betul menganalisis pasar. Produk-produk tertentu yang didominasi oleh merek, oleh pabrik tertentu, itu bagaimana caranya memecahkan. Kalau lagi-lagi contoh yang paling menonjol adalah Jerman, karena mereka mempunyai jurisprudensi yang tebal sekali. Mengenai kasus-kasus itu, waduh, luar biasa banyak yang didenda berjuta-juta dolar. Demikian Kwi Kiangge, Benny Rahmadi, Pas FM.